Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibu rabbuna wa irdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Khanifiddin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bacakan dua hadis pada pertemuan kemarin, semuanya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya siapa saja yang mengatakan kepada saudaranya kafir, ya kafir, maka akan kembali kekafiran itu kepada salah satu dari keduanya. Kalau dia jujur dalam ucapannya, benar, maka kekafiran akan kembali kepada saudaranya. Adapun kalau ternyata itu tidaklah benar, maka kekafiran itu akan kembali kepadanya. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah bukanlah kafir itu sendiri. Kalau kau mengatakan kepada seorang, ya kafir, ternyata enggak benar, dia muslim, maka bukanlah berarti atau kekafiran itu kembali kepada orang yang mengucapkan. Bahasanya orang mengucapkan itu kafir. Saya enggak kafir, saya muslim. Berarti kamu yang kafir, karena saya bukan orang kafir seperti yang kamu ucapkan itu. Naam, disebutkan oleh Al-Imam Al-Mubarakafuri di dalam Tuhfatul Ahwadi, Sarah Sunan Tirmidzi, beliau menyebutkan farraji, yang kembali itu adalah at-takfir, pengkafiran, la al-kufur, bukan kekufuran, bukan kekufuran. Fakannahu kafara nafsahu, seolah-olah dia mengkafirkan dirinya sendiri. Likaunihi kafara man huwa mitlahu, di mana keadaan dia mengkafirkan orang yang semisal dengan dia. Jadi at-takfir, yang kembali, bukanlah kafir itu kembali kepadanya. Maka orang yang mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, mungkin karena marah, mungkin karena saudaranya itu melakukan satu dosa, sudah diingatkan berkali-kali, dinasihati, tetap saja dia melakukan, enggak marah, sehingga dia mengucapkan kepadanya kafir. Maka tidak berarti orang yang mengucapkan itu kemudian kafir keluar dari Islam. Maka Ahlus Sunnah membawa lafaz ini kepada bentuk al-wa'd, takhwif, sebagai bentuk ancaman at-takhwif, agar seorang itu tidak bermudah-mudahan, bergampang-gampangan mengatakan kepada saudaranya kafir, karena mengkafirkan seseorang itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengeluarkan orang dari Islam, maka ini termasuk kabirah, bagaimana pernah kita sebutkan, dosa besar. Tidaklah boleh kita mengeluarkan seorang dari Islam sampai memang nyata pada orang tersebut ada perkara-perkara yang dia lakukan itu yang menyebabkan dia dikeluarkan dari Islam. Dan para ulama menetapkan kaidah di dalam takfir, dalam mengkafirkan, tidak gampang. Harus memenuhi syarat. Dan intifal mawani, hilangnya perkara yang menghalangi. Beda dengan khawarij. Beda dengan khawarij yang memang punya i'tiqad, keyakinan kepada orang yang melakukan satu dosa yang besar, dia kafirkan. Kafirkan. Adapun ahlu sunnah tidak. Al-Imam At-Tahawi dalam kitab beliau Aqidah At-Tahawiyah, beliau menyebutkan lan wakaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin ma lam yastahillahu. Kami tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli al-qiblah, dari ahli al-Islam, bi dhanbin, dengan satu dosa yang dia lakukan, ma lam yastahillahu, selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Dosa-dosa besar seperti zina, minum khamar, mencuri, maka kita tidak mengkafirkannya selama dia tidak menghalalkan, kecuali di halal berzina itu. Kalau sudah halal, berarti menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Fa'alahu wa lam yaf'alhu, sama saja dia melakukannya atau tidak melakukannya, maka orangnya kafir. Nah, ini keyakinan ahli sunnah. Tidaklah mengkafirkan seorang dari kiblah dengan satu dosa selama dia tidak menghalalkan perbuatan dosa tersebut. Yang dimaksudkan di sini adalah al-ma'asi allati la yakfur fa'iluha, yang tidak kafir pelakunya. Kazina, usyubul khamr, berzina, minum khamr, selama dia tidak menghalalkan. Adapun al-ma'asi al-mukaffirah, adapun kemaksiatan-kemaksiatan itu yang berdampak kepada kafirnya pelakunya, maka yang seperti ini dikafirkan. Karena azam, dosa, kemaksiatan itu ada dua. Ada yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, orang yang melakukan dosa itu. Ada dosa yang meluarkan pelakunya dari Islam, kalau dia melakukan dosa tersebut. Di antaranya disebutkan kasab billah atau sabbir rasul, mencela Allah Subhanahu wa taala, mencela rasulnya, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengolok-olok, menghinakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala biqaulin atau fi'lin, apa kadang ucapan atau perbuatan, fahadihi yakfur sahibu, maka seperti ini pelakunya itu kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Allah, qul billahi wa ayatihi, apakah dengan Allah atau ayat-ayat Allah Al-Qur'an wa rasuli dan rasulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian berolok-olok, kalian menghinakan, la ta'tadiru, jangan kalian, tidak usah kalian minta uzur, qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qad kafartum, sungguh kalian telah kufur setelah kalian beriman. Misalnya orang-orang munafik yang mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ma Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Hudaytul kafir." Ini al-ma'asi al-mukaffirah. Adapun dimaksudkan al-Imam Tahawi, "La nukaffir ahad min ahli al-qiblah bi dhanbin ay adzam allati la yakfur fa'iluha," bukan dam, bukan ma'asi al-mukaffirah. Ma yu'khadhu min al-hadithain, apa yang bisa kita ambil dari dua hadis ini, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Yang pertama, az-zajaru wasyadid an qal muslim ya kafir, peringatan keras dari ucapan seorang muslim kepada saudaranya, ya kafir. Adapun kepada orang kafir, bukan muslim, ya memang kafir dia. Kita katakan dia kafir. Ini masukkan di sini saudaranya, seorang muslim, dikatakan ya kafir. Kalau orang kafir, ya kita mengkafirkan. Enggak boleh ragu kalau memang orang kafir. Dikatakan ya kafir. Si fulan kafir, kan orang kafir. Jelas-jelas. Ya orang Buddha misalnya, Nasoro, bahkan ancaman keras mengatakan atau ragu mengatakan kafir kepada orang-orang kafir. Bahkan disebutkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Nawaqidul Islam, salah satu dari naqid min Nawaqidul Islam, tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu mengkafirkan orang kafir. Adapun muslim enggak boleh. Yang kedua, bayanu khatarul iltisaq al-kufri bi ahdihima al-qailu aw al-maqulu ila al-maqulu lahu. Penjelasan tentang bahayanya melekatnya kekufuran itu pada salah satu dari keduanya, imma al-qail, imma orang yang mengatakan kepada saudaranya ya kafir, atau orang yang dikatakan kepadanya. Ini bahaya kalau kekafiran itu melekat pada seseorang yang kafir sesungguhnya, karena kafir, orang kafir yang itu keluar dari Islam mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khulud finnar, kekal dia di dalam an-nar. Haram alaih al-jannah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepadanya al-jannah. Tidak akan masuk surga orang yang kafir dan dia kekal dalam an-nar. Adapun seorang muslim yang bukan kafir, maalnya nanti, kembalinya nanti di yaumul qiyamah ada al-jannah. Sekalipun banyak sekali dosa-dosanya di azab Allah Subhanahu wa ta'ala dalam an-nar, selama masih ada iman maka akan dikeluarkan dari an-nar kemudian dimasukkan ke dalam al-jannah. Yang ketiga, pada yang ketiga, ada mujawazi takfir bisyubhi al-dhunun aw ihtimalat. Tidak boleh mengkafirkan dengan satu syubhat. Ada satu syubhat pada orang itu. Ya, mungkin dia mengucapkan dengan ucapan kekafiran, atau dia melakukan perbuatan kekafiran namun ada syubhat. Awidunun, maksudnya ada mujawaz takfir bisyubhat. Tidak boleh mengkafirkan dengan syubhat, dengan syubhat kesamaran, tidak dengan keyakinan. Awidunun, atau dengan prasangka-prasangka. Atau ihtimalat, atau adanya ihtimal-ihtimal, kemungkinan-kemungkinan. Wala yakunu dhalika illa biburhan, dan tidaklah pengkafiran itu kecuali dengan biburhan, dengan suatu bukti, dengan keterangan. Benar-benar orang yang mengkafirkan itu dengan bukti dan keterangan jelas. Ibrahim wadihin, dengan bukti yang wadih, yang jelas. Wa dalil laihin, dan dalil yang terang. Wa i'tiqadin fadihin, dengan satu i'tiqad, dengan satu keyakinan yang murni. Hatta la tarji'alai, hingga tidak kembali kepada itu kepadanya. Kalau kamu mengkafirkan, mengatakan ya kafir kepada seorang dengan prasangka, dengan kemungkinan-kemungkinan, dengan dugaan-dugaan sendiri, dengan syubhat, maka habis jadi kembali kepada itu kepada kalau tidak benar. Makanya dalam takfir itu dengan terang yang jelas, bukti yang jelas, dalil yang terang. Oleh karena itu para ulama menetapkan syarat, di antaranya taklif, al-qasdu, wal-ilm, wa iqamatul hujjah, wal-ikhtiar. Entah syarat-syarat takfir, yaitu seorang itu sudah taklif, sudah mukallaf, wal-qasdu sengaja diucapkan atau dilakukan perbuatan kekufuran itu, wal-ilmu dengan adanya ilmu dia mengetahui apa yang dia lakukan itu, apa yang diucapkan itu, ucapan-ucapan kufur. Iqamatul hujjah, ditegakkan kepada hujjah. Intifa' ta'wil, dan tidak ada ta'wil. Tidak syubhat. Wal-ikhtiar, dengan pilihannya, bukan karena dipaksa. Kalau terpenuhi ini syarat, dalam pengkafiran. Maka dilihat lagi mawani, intifaul mawani, harus hilang penghalang-penghalangnya. Kalau masih ada penghalangnya, sekalipun sudah terpenuhi syaratnya, maka tidak. Seperti al-jahl, kejahilan, al-khata, karena kesalahan, bukan karena kesengajaan, wal-ikrah, karena dipaksa mengucapkan ucapan kufur, dia ucapkan. Ada mawaninya, dipaksa, kalau enggak dibunuh. Atau ta'wil, atau karena dimentakwil, karena ta'wil, karena menafsirkan sendiri. Yang itu memang tafsir sa'iq fil logatil Arab. Bisa ditafsirkan, ta'wilkan dalam bahasa Arab dengan yang dimaksud. 6. Ini antara faedah yang bisa kita sebutkan dari dua hadis ini. Kita cubkan sambil seru. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.